Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Jamaah fardu subuh insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya nama hari yang disebutkan dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza nudiya lis-salati min yaumil Jumu'ah. Hari paling afdal disebut dengan Sayyidul Ayyam, dan kita sedang berada pada hari tersebut. Di antara waktu yang paling berkah di dalam doa Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikanlah berkah pada umatku di waktu yang paling pagi. Harinya hari paling utama. Waktunya waktu yang paling afdal. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal jumu'ati. Siapa yang membaca surat Al-Kahfi hari Jumat, adha'a lahu, maka Allah berikan dia cahaya min nur, ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat yang akan datang. Ayat yang dibaca oleh imam kita pula, yang paling afdal dibaca hari Jumat, subuh Jumat, malam Jumat, petang Jumat, yaitu surat Al-Kahfi. Imamnya pula hafal Al-Quran, Al-Mukarram guru kita Ustaz Taqi Malik LC. Mudah-mudahan anak-anak kita, saudara-saudara kita, generasi kita masa akan datang penghafal Quran seperti beliau. Muazzinnya pula adalah sahabat kita Bang Rizal Armada. Lalu kemudian tausiah bersama Ustaz Luqmanul Hakim, Ustaz Abdul Somad. Namun sesungguhnya hadir bersama kita subuh ini Ustaz Taqi Malik LC Al-Azhar, Ustaz Abdul Somad LC Al-Azhar. Hadir bersama kita LC Al-Azhar, MA Al-Azhar, Doktor Al-Azhar bidang akidah. Beliau adalah Al-Mukarram Tuan Guru Ustaz Tengku Dr. Amri Fatmi dari Aceh. Hadir juga membersamai kita pada hari ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita ini bersama di dunia ini, bersama pula di surga jannatul firdaus. Kira-kira apalah komen mereka yang tak ikut bersama kita subuh ini, melihat kebersamaan kita ini. Tak lama lagi mereka akan menulis di komen, mestinya aku yang di sana. Lalu setelah kita kumpul-kumpul bersama ini, setelah ini mau buat apa? Apa hanya cukup sekedar foto-foto? Apa hanya sekedar bangga-bangga? Maka judulnya adalah mau dibawa kemana hubungan kita ini? Baitullah sudah ada, masjid dengan penuh perjuangan, Pak Ketua Masjid ada. Perjuangannya luar biasa mendirikan Masjid Al-Azhar ini. Baitullah sudah ada, maka perlu satu lagi sesuai dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di samping Baitullah mesti ada Baitul Mal. Mal artinya miring. Mal diterjemahkan harta. Baitullah tempat menyembah Allah. Baitul Mal karena di dalamnya ada harta, zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Tak usah dihafal karena tak akan saya tanya. Soalnya berat sekarang. Kalau berani nanya, berani nyiapkan duit 200.000. Orang kalau sudah cerita Baitul Mal, nanti banyak lain yang akan dikutip. Maka ini nanti habis tausiah kita akan launching Baitul Mal. Penduduk Batam 1.196.000 orang. Kalau salah, salahkan Google. 1.196.000 orang. anggaplah yang 196 ribu orang itu pelit bin bakhil bin kedekut bin medit. Yang mau berzakat bersedekah hanya yang 1 juta itu saja. Dan Baitul Mal ini tidak minta duit banyak-banyak. Cuman 1.000 sehari. 1.000 sehari. Kalau sebulan 25.000. Tanggal merah tak dihitung. Libur. Kalau penduduk Batam 1 juta, 1 hari memberikan uang 1.000 rupiah ke Baitul Mal, berapakah uang yang terkumpul selama 1 hari? 1 hari 1.000. Penduduk Batam 1 juta, ngumpulkan uang 1.000 rupiah sehari ke Baitul Mal, berarti 1 bulan berapa terkumpul di Baitul Mal Batam? Memang payah cerita sama orang belum sarapan. Penduduk Batam 1 juta, 1 hari ngumpulkan uang 1.000 rupiah 1 orang, berarti terkumpul 1 miliar. Nolnya kan 9. 1 juta, 1 orang 1.000 rupiah kali 1 juta, 1 miliar. Ini bisa masuk ujian CPNS. Wahai bapak-bapak pembuat soal CPNS, buatkanlah soal yang kira-kira selesai mereka ujian, andai tak lulus dia tapi bertambah imannya. Jangan macam saya ikut CPNS dulu. Soalnya, pertanyaannya, Tono, Tini, dan Tony menjaga warnet. Tini menjaga pagi, Tony menjaga malam. Tono dan Tini tidak bisa bekerja sama karena pernah pacaran. Jam-jam berapa saja mereka pernah kerja sama? Lama saya termenung membaca soal. S1 Al-Azhar, S2 Maroko, menulis tesis 300 halaman, pulang mau jadi dosen hadis, yang ditanya Tono, Tini, dan Tony. Coba kalian buat dulu pertanyaan yang berkualitas. Maka yang diminta tidak banyak, cuman 1.000 rupiah sehari. Kira-kira kalau orang Batam diminta 1.000 rupiah sehari, berat apa tak berat? Ringan. 1.000 rupiah sehari terkumpul 1 hari 1 miliar. Yang jadi masalah, yang mau mengumpulkan duit kerincing ini siapa? Kalau ada orang tak sholat subuh di Batam, tenang, terkumpul duit kerincing 1.000 rupiah 1 juta orang itu kita timpakan ke dia. Innalillah. Yang mengumpulkannya adalah relawan-relawan yang mau datang ke Baitul Mal untuk menyetorkan uangnya, silakan datang. Yang tak siap datang, relawan-relawan akan datang dengan baju seragam paskas pasukan amal soleh. Yang tak siap pintu rumahnya diketuk, tinggal dia klik saja handphonenya, otomatis terkirim ke nomor rekening. Maklumatnya tinggal dia cari, informasinya jelas, tak ada yang samar. Lalu uang yang terkumpul ini akan disalurkan kemana? Tidak akan bisa belajar kalau perut lapar. Yang pertama kali yang mesti diisi adalah perut. Maka setiap yatim, fakir, miskin, duafa, penghafal Quran, orang susah, yang pertama kali diisi perutnya dapat jatah 7 kilogram beras 1 bulan. Sudah dibungkus dengan beras berkualitas terbaik. Kira-kira 7 kilo untuk 1 orang cukup apa tak cukup? Dari bunyinya macam tak cukup. 7 kilo sudah dibungkus. Ustaz Somad beberapa bulan yang lalu sudah dibawa oleh Paskas Batam berkeliling ke pulau-pulau mengantarkan beras. Kami antarkan ke sekolah tahfiz Quran. Yang pertama yang paling penting adalah makan. Salat berjamaah, berzikir, menghafal Quran. Gimana mau salat mau ngapal Quran perut kosong? Lemah, lesu, letoy, loyo, lunglai. Bawaan mau mati. Nengok muka ustaz pun tak sanggup. Assalamualaikum. Cukuplah itu Pak Ustaz, lu mau mati dah. Makan yang pertama kali paling penting. Yang paling penting adalah makan. Kalau hidup cuma untuk jadi makan, bagus jadi kucing. Tapi kalau tak makan, tak mungkin kita bisa beraktivitas. Maka fokus yang pertama kali makan. Bagi kita makan ini ringan, karena duit kita banyak. Bapak ibu orang kaya, amin. Tapi bagi saudara-saudara kita di pondok pesantren, berapa banyak mereka makan tiwul, nasinya dicampur dengan jagung. Berapa banyak cuma makan mie instan. Maka dengan terkumpulnya uang ini, nah setelah makan apa? Pakaian. Maaf, maaf, maaf, maaf, beribu maaf. Pernahkah kita memperhatikan mukena anak-anak perempuan di tahfiz Quran? Pernahkah kita berpikir bagaimana celananya koyak? Begitu dijahit koyak, begitu dijahit koyak lagi. Kenapa dijahit pagi koyak sore? Ternyata kainnya lapuk. Pernah kita terpikir tentang pakaian mereka? Uang sekolah melambung mahal. Tengoklah makbulnya doa subuh. Begitu dijemput, beras pun datang. 7 kilo sudah dibungkuskan dengan gerakan impak beras. Anak yatim, penghafal Quran, fisabilillah. Kerjakan sholat, perbanyak doa, semoga menjadi anak yang soleh. Beras premium, neto 7 kilogram. Info 0811-7788-020. Nomor handphone yang lain, lupakan. Nomor ini, ingat sampai mati. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makannya sudah, pakaiannya sudah, uang sekolahnya sudah, dan Ustadz Lukman beserta jajaran sudah memberikan beasiswa untuk yatim dan duafa penghafal Quran sampai ke Al-Azhar Kairo. Jadi kalau selama ini banyak jamaah mengkhawatirkan Ustaz Somad ceramahnya jangan terlalu banyak, jadwalnya jangan terlalu penuh, nanti kalau Ustaz mati bagaimana? Calon pengganti sudah disiapkan di Al-Azhar Kairo. Makannya sudah, pakaiannya sudah, uang sekolahnya sudah, dikirim ke Al-Azhar. Setelah tamat pulang, dibangunkan pondok pesantren, dibangunkan masjid. Maka program ini insya Allah berjalan sampai hari kiamat insya Allah. Saya tak hafal Quran Pak Ustaz, saya tak tamat pesantren Pak Ustaz, saya tak di pondok Pak Ustaz. Kau tak usah ngaku, dari biji matamu aku tahu. Tapi kalau kau kirimkan 1.000 rupiah sehari, penghafal Quran makan berasmu, dimasak dulu Pak Ustaz. Iyalah, tak mungkin orang makan beras. Setelah dimasak, dibacanya doa, ya Allah, orang yang mengirimkan beras ini, kalau dia lilit utang, lepaskanlah utangnya ya Allah. Kalau dia dalam keadaan sendirian, kirimkanlah bidadari-bidadari, jangan sampai dia sendiri di dunia ini ya Allah. Tiba-tiba datang 4 orang. Kalian senyum, ibu di belakang pahit. Nagih utang ketiga. Hah? Tak usah terlalu kita dalam bahas ini Pak. Tak keluar duit mereka nanti. Kadang doa dari kita belum tentu makbul. Lidah kita kotor, mata kita jahat, tangan kita maksiat. Tapi dari mereka para penghafal Quran, otaknya bersih, hatinya tulus, lisannya subuh baca Quran, zuhur ngurang Quran, asar murajaah, maghrib baca Quran, sampai mengigaunya pun Quran, mimpinya pun Quran. Sedangkan kita buka Quran cuma 2 kali seumur hidup. Pertama melihat-lihat mahar akad nikah, kedua waktu tak mati-mati dibukakan Quran, mati. Maka yang kita lakukan ini adalah memudahkan orang Batam untuk beramal soleh. Adapun alatnya, perangkatnya, softwarenya, semua sudah disiapkan oleh Ustadz Lukmanul Hakim dan sahabat-sahabat dari Pontianak. Dari Pontianak, dari Kalimantan Barat, terbang mereka datang kemari. Membawa atas nama Allah. Tak ada kepentingan. mereka bukan orang politik, mereka bukan orang ekonomi, mereka hanyalah ormas. Nah, ujungnya ormas juga. Bukan organisasi sosial kemasyarakatan, ormas, orang masjid. Dan saya yakin semua yang hadir ini ormas. Amin. Amin. Sab'atun yuzilluhumullah, 7 golongan yang dapat naungan Allah nanti. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah. Di antaranya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya tergantung di masjid. Mudah-mudahan anak-anak muda ini semuanya orang yang hatinya tergantung di masjid. Kenapa Ustaz bilang anak muda? Yang tua macam mana Pak Ustaz? Kalau orang tua ke masjid memang wajar. Liang lahat udah sejengkal lagi. Anak muda yang sibuk pacaran, yang sibuk begadang sampai jam 2 malam, yang sibuk game online, yang sibuk PlayStation, tapi justru subuh dia datang ke masjid, mengurus masjid, mengurus baitul mal, mengurus uang 1.000 rupiah receh-receh. Inilah yang akan menolong nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anak bapak ibu yang sudah menjadi relawan, syukuri. Selamat dia dari narkoba, amin, amin. Selamat dia dari zina, amin. Relawan-relawan, jamaah subuh, paskas, tidak ada yang pacaran. Kenapa? Karena mereka langsung dipinangkan dengan bismillah. Mudah-mudahan yang pacaran-pacaran putus. Pucat dia langsung. Awak baru tobat pagi tadi, langsung didoakan pula putus. Doa orang-orang soleh ini setelah putus langsung menuju pelaminan. Amin. Dimudahkan Allah segala urusan. Amin. Yang mengaminkan yang jomblo aja. Amin. Yang anak udah 3, amin. Dia tak tahu bininya keluar biji mata di belakang. Baitul mal, rumah, mal, harta. Terlalu banyak fakir miskin, orang susah. Masalahnya sekarang bukan masalah orang Batam tak punya duit. Orang Batam kaya-kaya, betul? Masalahnya sekarang adalah masalah trust, masalah kepercayaan. Orang sekarang sudah banyak trauma. Trauma sama preman biasa, trauma sama garong biasa, trauma sama perampok biasa. Sekarang banyak orang trauma sama ustad. Aku sebetulnya udah mau berimpak Pak Ustad, tapi inilah duitku udah dilarikan ustad. Jadi mengembalikan kepercayaan kepada ustad ini susah payah. Alhamdulillah, datanglah paskas, datanglah gerakan impak beras, datanglah baitul mal. Mudah-mudahan setelah ini nanti masyarakat Batam kembali bangkit kepercayaannya. Karena yang dibawa ini bukti-bukti, bukan sekedar janji-janji. Mana beras kami? Ini berasnya. Mana pesantren yang dibantu? Kalian cuman setorkan aja berasnya. Adapun mengantarkan beras, mengontrol ke pesantren, membelah lautan, naik sampan kecil, membaginya nun ke pulau-pulau, pekerjaan ini berat, biar kami aja. Kalian tinggal kirim, doakan, kirim, doakan. Sudahlah mengirim tak mau, mendoakan tak mau, mengomen pula yang jelek-jelek. Hati-hati, penghafal Quran ini banyak, lebih 40 orang. Didoakannya kalian, ya memang tak mati, tapi setengah mati. Rasa-rasa mau kencing, rasa-rasa mau kencing, sampai ke toilet tak mau kencing. Nah, itu kan susah itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau program Ustaz Abdul Somad ke Batam ini 2014. Sekarang sudah 2022 di ambang mata. Sudah 8 tahun saya bolak-balik ke Batam. Setahun 2 kali. Februari sekali, Agustus sekali, keliling sampai ke 16, sampai ke Natuna. Tapi saya ceramah khutbah, begitu datang Ustaz Luqmanul Hakim dan kawan-kawan, langsung programnya nyata real. Maka saya pun ikut, Ustaz Taki Malik ikut, Bang Rizal Armada ikut, hadir bersama kita subuh ini Dr. Al-Mukarram Ustaz Tengku Amri Fatmi. Kebersamaan kita ini tak ada lain, li'i'la'i kalimatillah, supaya kita lepas dari para pendusta-pendusta agama. Ara'aitallazi yukadzibu biddin. Siapa itu? fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil. Insyaallah dengan program 1000 rupiah sehari. Orang kalau udah cerita Baitul Mal ini, bayangan dia, habislah duit kami nanti. Kami mau bangun rumah, kami mau beli mobil, kami mau sekolah. Begitu mendengar 100 ribu, tak pula 100 ribu, 1000. Duit 1000 berserak-serak di rumah dia. Duit 1000 di mobil itu, duit 1000 di kamar itu, sampai tak guna. Balik nanti dari sini, ajak kawan, sahabat, tetangga, masukkan duit 1000-1000 itu dalam karung, antarkan kemari. Penuh masjid ini nanti. Kirimkan aja, transferkan, antarkan ke bank, relawan akan datang menjemput. Inilah yang akan menolong di hadapan Allah. Ma'akalta fa'afnaita. Duit yang kau cari, kau belikan makanan, pesta kuliner, busuk pokok pangkal makanan, semua penyakit. Al-ma'idatu baitu kullida. Lambung adalah sumber segala penyakit. Ustaz Somad, makan jangan banyak-banyak, karena kebutuhan kita ini tak banyak. Lebih dari kebutuhan menjadi penyakit. Asam urat, lambung, otak, tulang, semua menjadi penyakit. Cukup makan untuk beramal soleh. Tegak tulang belakang. Kulu, makanlah. Wasrabu, minumlah. Wala tusrifu. Ma'akal tafa'afnaita, yang kau makan busuk. Wa malabista, yang kau pakai lapuk. Wa mata sadaqta, yang kau serahkan ke Baitul Mal, itulah yang akan menolong untuk hari esok. Yang kau makan busuk, yang kau pakai lapuk, yang kau sedekahkan, itulah yang akan menolong untuk hari esok. Serentak update status pagi ini. Siarkan berita subuh ini ke seluruh kawan-kawan Instagram, walaupun followernya baru 12 orang. Tapi insya Allah, karena lillahi ta'ala, boleh jadi itu yang akan membuat kita sampai ke surga Jannatul Firdaus. Kita yang tak soleh, kita yang tak baik, kita yang tak hafal Quran, kita yang tak istiqamah, kita bantu orang-orang yang baik ini, didoakannya di tengah malam karena ketulusannya, mengetuk pintu-pintu langit, turun rahmat dan barokah. Sahabat Nabi, perang dengan Nabi, jihad dengan Nabi, berdarah dengan Nabi, mencintai Nabi. Tapi giliran berdoa, apa kata Nabi? Nanti kalau datang seorang laki-laki dari Yaman kemari, mintalah doa kepadanya. Sahabat heran, kami yang hidup dengan engkau, kami yang perang bersama engkau, kenapa doa dia lebih makbul? Ternyata ada orang lain yang doanya lebih dekat kepada Allah daripada kita. Itulah dia Uwais Al-Qarni, karena baktinya kepada ibunya. Jangan sepelekan orang. Mungkin dia tidak ulama, mungkin dia tidak hebat, mungkin dia tidak viral, tapi boleh jadi dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bantu makannya, kita bantu pakaiannya, kita mudahkan urusannya, kita antarkan berasnya, kita bantu sekolahnya. Inilah yang akan menolong. Wallahu fi aunil abdi. Allah akan menolong seorang hamba. Makanal abdu fi auni akhihi, selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Selama kau masih mau menyisihkan gajimu 1000 sehari. Ini 1000 sehari ini mesti diulang-ulang terus, karena setan terus berbisik. As-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan selalu membisikkan kefakiran. Jangan kau sedekah nanti kau susah, jangan kau sedekah nanti kau bangkrut, jangan kau sedekah nanti kau melarat, jangan kau sedekah nanti kau mati mendadak, jangan kau sedekah, tengok kawan kau kemarin bersedekah habis itu dia mati. Itu kerja SOS, standar operasional setan. Maka kita mesti lawan. 1000 itu pun nanti terasa berat juga. Ibu tak nyerahkan 1000. Uang saya ada 1 miliar Pak Ustaz, kurang 1000. Kalau tak ada 1000 ini tak cukup 1 miliar. Tak bersedekah dia gara-gara 1000. Tiba-tiba saking senangnya duit, berapa tabungan ibu? 1 miliar. Kumat jantungnya, mati. Habis duit itu diambil oleh suami, diambil oleh anak, diambil oleh menantu, dibagi-bagikan ahli waris. Rumah tinggal, mobil tinggal, uang tinggal, tabungan tinggal. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Saya sudah melihat pemakaman dari Riau sampai Mesir sampai Maroko. Belum pernah saya nengok orang Islam mati bawa kartu kredit. yang dibawa hanya amal amal soleh. Dan kita menggabungkan diri dengan paskas, pasukan amal soleh. Tidak ada bawa nama. Ustaz Luqmanul Hakim tidak bawa namanya. Ustaz Somad tidak bawa nama. Tak ada saya katakan bergabung dengan paskas, pasukan amal Somad. Tak ada. Kita bawa kebersamaan kita. Kita tidak bawa logo. Kita tidak bawa simbol. Apa tak bawa logo, tak bawa simbol? Ustaz Somad itu cuma ngomong aja. Buktinya yang ada gambarnya, gambar dia berdua di situ sama Ustaz Luqman. Bukan saya, ini panitia aja. Kami tak ada request minta-minta, tak ada. Kami tidak minta dihormati, tapi tolong hormatikan. Sama aja. Kami tidak ingin tampil ke depan. Kami tidak ingin bawa logo. Kami tidak ingin bawa nama. Tapi begitu logo dan nama tak ada, merajuk. Silakan casingnya apa, silakan sampulnya apa. Yang penting isinya adalah jangan sampai menjadi pendusta agama. Saya mulai tadi jam 6, sekarang sudah jam 6.30. Tapi Ustadz biasanya 60 menit, karena berdua dipotong 30 menit. Kita mesti adil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, subuh ini kita akan launching Baitul Mal. Sampaikan ke sahabat, kerabat, tetangga. Gabungkan diri bersama Baitul Mal. Gabungkan diri menjadi relawan paskas. Gerakan infak beras. Semua kebaikan-kebaikan kita ini, kita akan bersama dalam amal soleh. Bersama di dunia, bertetangga di surga, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dapat saya sampaikan pada subuh yang berkah ini. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.